Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din azani wa azzakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan pasal tentang afatul ilm wa bayan ulama su wa ulama al-akhirah, penjelasan tentang hal-hal negatif, hal-hal buruk dari ilmu yang disalahgunakan, juga penjelasan tentang kriteria atau karakter adanya ulama yang jahat, ada juga ulama akhirat. Barakallahu fikum. Kita telah menyelesaikan barakallahu fikum kemarin 8 poin. Iya. Sudah 8 ya. Terkait dengan pelajaran yang diperoleh oleh Hatim dari sang guru Syaqiq Al-Balkhi. Naam. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa min sifati ulama'il akhirati, di antara sifat ulama akhirat, ulama yang jujur, ulama yang tulus, ulama yang baik, ayyakunu munqabidina ala salatin mutaharrizina min mukhalatatihim. Di antara sifat ulama akhirat itu adalah mereka barakallahu fikum menjaga jarak dari para penguasa. Mereka menjaga diri dari bercampur, berbaur, dan menceburkan diri mereka bersama para penguasa. Nah, jadi ciri-ciri ulama akhirat itu mereka bukanlah tipe ulama yang gila dengan jabatan, yang mengharapkan jabatan di sebuah barakallahu fikum negeri dalam sistem pemerintahan. Ya, ciri ulama akhirat itu tidak barakallahu fikum naam mencari jabatan atau posisi di barakallahu fikum penguasa mereka atau barakallahu fikum pemimpin mereka. Nah, Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, iyakum wa mawaqifal fitani. Kata Hudzaifah menasehati murid-muridnya dan juga kita semua secara tidak langsung, kata beliau, hati-hati kalian dari tempat-tempat fitnah. Hati-hati kalian dari sumber-sumber fitnah. Qila wa ma hiya. Maka ditanya Hudzaifah, yang Anda maksud sumber fitnah itu apa? Yang panjenengan maksud tempat-tempat fitnah itu apa? Qala abwabul umara, kata beliau. Yang saya maksud tempat-tempat fitnah itu adalah pintu-pintunya para penguasa, para pemimpin, para pejabat. Nah, itu tempat fitnah, sumber fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Yadkhulu ahadukum 'alal amiri. Di antara gambaran fitnahnya dari beliau, yadkhulu ahadukum 'alal amiri fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laisa fihi. Di antara bentuk fitnahnya adalah di mana salah seorang di kalangan kalian masuk di dalam barakallahu fikum, ya, sistem pemerintahan seorang penguasa. Nah, kalian menjadi jajaran, ya, barakallahu fikum, dari sistem pemerintahan tadi. Akhirnya kalian akan membenarkan penguasa tadi atas kedustaan yang dia ucapkan. Karena sudah merasa enak, sudah merasakan fasilitas bergelimang dunia. Ya. Nah, sudah ada mobil dinas. Ya, nah, gaji pokok bulanan 5 juta. Itu gaji pokok. Nanti ada tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjang-tunjang-tunjang, ya kan? Banyak tunjangan. Total 1 bulan yang diperoleh oleh pejabat negara tadi 250 juta. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika dia sudah merasakan barakallahu fikum bagaimana segernya dunia hijau royo-royo, ya. Sehingga penguasa tadi ketika dia berbohong, mau tidak mau dia akan membenarkan. Ketika penguasa tadi meminta Anda untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginannya, yang ini carikan dalil pokoknya halal, yang ini carikan dalil pokoknya haram, padahal secara syar'i bertolak belakang. Nah, dia bantu, ya. Nah, sehingga membantu penguasa tadi untuk membohongi rakyat. Barakallahu fikum. Nah, wa yaqulu ma laisa fihi, sehingga dia akan berkata sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara fitnah ketika seseorang itu masuk ke dalam pintu-pintu penguasa. Barakallahu fikum. Nah, dia akan ya, menuruti dan mengikuti selera penguasa tadi yang bertentangan dengan syariat. Karena sudah terkena fitnahnya dunia. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib, berkata Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, idza ra'aitum al-alima yaghshal umara fahdharu minhu fa innahu lissun. Ini yang ngomong Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Nah, ulama'nya para tabi'i. Nah, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya. Bukan saya yang ngomong, mohon maaf kalau ada yang kena sentil dengan ucapan ini. Kata Sa'id, kalau kalian melihat ada orang alim, ada seorang ulama, orang yang dikatakan berilmu, dia sering sekali berkunjung, barakallahu fikum, ya, kepada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin tadi. Nah, barakallahu fikum. Fahdharu, kata beliau, hati-hati dari orang itu. Karena dia itu sebenarnya adalah lisun, pencuri. Nah, ya, maling. Yang ngomong Sa'id. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau barakallahu fikum, dia orang yang alim dan penguasa tadi membutuhkan ilmunya, adabnya apa? Al ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau umara tadi perlu sama seorang ulama, suruh datang. Iya kan? Suruh datang sebagaimana pada masa barakallahu fikum Tayyib, ya, Ibnu Abi Rabah. Nah, barakallahu fikum. Atau Ibnu Abi Rabah, ya, khalifah sama anak-anaknya ngantri. Dan di situ dia merasakan betapa hinanya di hadapan orang berilmu. Nah, kalau memang kamu menghargai ilmumu, barakallahu fikum, suruh penguasa tadi datang. Saya diundang kok. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Saya diminta untuk datang, untuk dimintai pendapatnya. Nah, kalau Anda menganggap ilmu dan agama yang ada pada Anda itu sesuatu yang berharga dan bernilai, barakallahu fikum. Naam. Suruh dia yang datang. Ya. Nah, kalau kamu memang menghormati agama ini, menghormati Allah, mengagungkan agama ini, kamu yang datang. Baru di situ ilmu itu nampak begitu mulia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tapi ini enggak, dia enggak diundang. Barakallahu fikum, ya. Dia enggak diminta oleh penguasa tadi, tapi sengaja datang. Ya. Pak Bupati, bisa enggak saya ketemu? Oh, ada apa, Pak Kiai? Ada perkara yang ingin saya sampaikan. Nah, ya kan? Oh, bisa Pak Kiai. Nanti hari Ahad saya libur jam 8 pagi, bisa nanti kita ketemu. Nah, datang ke rumahnya, barakallahu fikum, ya, menyampaikan maksud, barakallahu fikum, na'am, ini saya ada beberapa santri ini tamatan, kalau bisa ya dimasukkanlah dalam ya jajaran jenengan. Nah, jadi dia ingin menanamkan, ya, murid-muridnya, barakallahu fikum, dalam pintu-pintu penguasa tadi, ya. Atau dia sendiri yang meminta jabatan. Saya mendengar Bapak Bupati mencari seorang penasehat. Nah, saya pandang tidak ada yang pantas untuk menjadi penasehat Bapak Bupati melainkan orang yang ada di depan Anda. Wah. Ini minta jabatan, ya, para kawan. Nah, dia enggak diminta, dia enggak diundang, tapi sering bolak-balik barakallahu fikum. Ayik, ya. Kadang urusan barakallahu fikum pondok pesantren. Bapak Bupati, pesantren butuh dana 5 miliar. Ya. Nah. Keluarkan uang Anda. Barakallahu fikum. Tayib. Pokoknya bolak-balik, ya, barakallahu fikum minta dunianya dari penguasa tadi. Yang seperti ini kata Sa'id Ibnu Musayyib, maling. Mohon maaf ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia bolak-balik mendatangi penguasa dan pemerintah tadi karena memang mencari dunianya. Barakallahu fikum. Kata Sa'id Ibnu Musayyib, itu pencuri bakal jadi maling. Nah, dia akan memanfaatkan jabatan itu barakallahu fikum untuk memperkaya dirinya, memperkaya pondok pesantrennya, memperkaya kelompoknya, memperkaya ormasnya. Nah, ya, seolah-olah jabatan itu memang milik dia dan kelompoknya. Nah, ya, ini hadiah untuk kelompok kami. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alaikum. Ya. Jadi kalau sudah ada niatan seperti itu, ini ulama sudah zaman dahulu sudah bilang-bilang, kalau ada tipe orang alim yang seperti itu, maka dia adalah pencuri. Barakallahu fikum. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, innaka la tusibu min dunyahum syai'a illa asabu min dinika afdala minhu. Kata sebagian salaf, sesungguhnya kamu bila tidak mendapatkan dunia dari mereka sedikit pun, melainkan mereka yang mendapatkan agama darimu, itu lebih afdol. Artinya, ketika kita membimbing para penguasa tadi, kita mengarahkan, kita menasehati, ya, nah, tanpa diberi apa-apa oleh penguasa tadi, enggak digaji, enggak dikasih hadiah, enggak apa-apa, ya. Tapi penguasa ini sering konsultasi dengan seorang alim tadi, sering bertanya. Tapi habis itu pondoknya enggak pernah disumbang. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Santri-santrinya enggak pernah diangkat, dimasukkan dalam pemerintahan. Barakallahu fikum. Nah. Cuma nanya tok ae. Cuman tanya habis itu sudah. Tanya sudah. Enggak dapat dunia sedikit pun, kata mereka itu lebih bagus. Iya. Ketika engkau memberikan agamamu, bimbingan agamamu untuk mereka, walaupun tidak dapat dunia dari mereka, itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Nah, lebih baik ya, daripada barakallahu fikum ketika kita memberikan bimbingan agama, ada timbal balik, khawatir habis itu kita akan disetir. Ya, habis itu barakallahu fikum kita akan tidak enak, sungkan. Nah, karena pondoknya sudah terlalu banyak dapat sumbangan, ya, dapat kucuran dana. Bukan barakallahu fikum kucuran dananya itu setetes dua tetes, tapi mengalir bagaikan gelombang tsunami. Barakallahu fikum. Nah, sekali keluar tuh gelontoran, ya, 10 miliar. Ya, nah, apa enggak matanya keluar RP-RP semua nanti di matanya RP-RP rupiah-rupiah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, gelap mata sudah. Akhirnya barakallahu fikum terbungkam. Yang selama ini dia sering menasehati penguasa, tajam barakallahu fikum. Ya, nasihat-nasihatnya begitu lugas barakallahu fikum, begitu barakallahu fikum tayyib, ya, lepas. Nah, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, habis itu tidak pernah lagi terdengar barakallahu fikum. Nah, ya, masukan-masukan barakallahu fikum, saran-saran, ya. Nah, padahal setelah itu kondisi pemerintahan begitu kacau, butuh bimbingan orang yang berilmu. Tapi karena sudah disumpel barakallahu fikum, ya, dibanjiri tsunami barakallahu fikum, gelontoran rupiah miliaran, nah, sudah diam. Ya, itu berbahaya. Lebih baik kita enggak dikasih apa-apa, sering ditanya, ya, sering dimintai pendapatnya, kasih. Itu lebih bagus. Ada satu nasihat barakallahu fikum yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak kepada Ibnul Ulayyah. Tatkala Ibnul Ulayyah diangkat menjadi seorang qadhi, seorang hakim, maka Ibnul Mubarak mengirim surat kepada Ibnu Ulayyah beberapa bait syair yang kalau nanti kita simak, ya, cukup tajam kata-katanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ibnu Ulayyah tadinya termasuk ulama yang barakallahu fikum fuqara. Dia sering mendapatkan santunan dari Ibnu Mubarak. Nah, tapi sebagai bukti kasih sayang Ibnu Mubarak kepada Ibnu Ulayyah, dia tidak membiarkan sahabatnya tadi barakallahu fikum berkubang dalam lumpur hitam. Nah, untuk mencatat ini bait syair beliau, kata Ibnu Mubarak, ya ja'ilal ilmi atau ya ja'ilal ilma lahu bazian, ya ja'ilal ilma lahu bazian, hai orang yang menjadikan ilmu agamanya itu bagaikan burung elang, yastadu amwalal masakin, yastadu amwalal masakin, bagai elang yang menyambar harta-harta orang-orang miskin. Ihtallat lid dunya walazzatiha, ihtallat lid dunya walazzatiha, merendahkan dirimu untuk mendapatkan dunia dan kelezatannya. Bihilatin tuzhibu biddini, bihilatin tuzhibu biddini, dengan sebuah alasan yang dibuat-buat, ya, hilah. Nah, alasan yang dicari-cari, ngeles lah. Ya, ketika ditanya kenapa kamu menerima jabatan itu, macam-macam alasannya. Nah, tuzhibu biddin, alasan itu bisa menghilangkan agamamu. Semakin lama semakin tajam nih kata-katanya beliau. Fasirta majnunan. Masya Allah. Tajam ini. Fasirta majnunan biha ba'dama, Fasirta majnunan biha ba'dama. Sekarang kamu menjadi orang gila. Ya. Nah. Orang gila. Majnun. Kata beliau. Kamu jadi orang gila sekarang. Gila dunia maksudnya. Ba'dama. Setelah. Kunta dawaan lil majanin. Ba'dama. Tadi ya. Kunta dawaan lil majanin. Setelah sebelumnya. Kamu itu adalah obat bagi orang gila. Gila dunia. Ulama kan obatnya ya. Biar orang enggak kegilaan dengan dunia, datangi para ulama. Biar tahu hakikat dunia. Jadi sadar, enggak tergila-gila dunia. Nah, dulu kamu itu adalah obatnya orang-orang stres sama dunia. Kamu obatnya, kata beliau. Tapi sekarang, ente yang jadi gila. Pedes enggak itu? Hah? Tajam itu, menyayat-nyayat itu rasanya barakallahu fikum. Ya. Nah. Kalau orang kayak kita digituin sama sahabat kita, ya, dulu satu pondok pesantren sama-sama belajar, giliran kita barakallahu fikum dapat jabatan, dikasih surat seperti ini, apa enggak ngamuk itu ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau selanjutnya, aina riwayatuka fima madha. Aina riwayatuka fima madha. An ibni Aunin wa ibni Sirin. Kata Ibnu Mubarak, di mana itu riwayat-riwayat kamu yang telah lalu? Yang kamu ambil dari Ibnu Aun dan Ibnu Sirin. Mana itu riwayat-riwayat yang kamu peroleh dari guru-gurumu itu? Wadar suka al-ilma bi'azarihi. Wadar suka al-ilma bi'azarihi. Fi tarki abwabis salatini. Nah. Di mana juga pelajaran-pelajaran kamu yang kamu ajari murid-muridmu ilmu tentang asar-asar salaf. Apa itu? Fi tarki abwabis salatini. Untuk meninggalkan pintu-pintu penguasa. Mana itu pelajaran yang kamu ajarkan kepada murid-muridmu? Untuk meninggalkan pintu-pintu penguasa. Mana? Taqulu ukrihtu. Famadha kada. Kata beliau. Taqulu ukrihtu. Famadha kada. Kamu bisa saja mengatakan saya dipaksa untuk menerima jabatan ini. Tapi kata Ibnu Mubarak, ya, famadza kadza. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, barakallahu fikum. Kamu bisa menolak. Ya. Bukan kamu dipaksa. Tetapi memaksakan diri. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau. Zalla himarul ilmi fitin. Zalla himarul ilmi fitin. Nah. Ini lebih nyelekit lagi nih. Kata beliau. Sungguh. Telah tergelincir. Keledai-keledai ilmu oleh tanah liat yang licin. Gimana kita kalau digitu sama teman ya kan? Dibilang keledai ilmu. Barakallahu fikum. Nah, pedesnya ini barakallahu fikum ya. Lebih pedes daripada cukup Palembang barakallahu fikum. Nah. Kata beliau, La tabi ad-dina bid-dunya kama. La tabi ad-dina bid-dunya kama. Yaf'alu dolalu ar-rahabina. Nah. Intah. Kata Ibnu Mubarak, jangan kamu jual agamamu dengan dunia sebagaimana rahib-rahib yang sesat itu melakukannya. Rahib-rahib dari kalangan ahli kitab. Barakallahu fikum. Nah, intah. Ini kalau kita yang disurati seperti ini, dijamin, ya kan? Nah, marah besar kita. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tetapi barakallahu fikum, Ibnu Ulayyah setelah membaca surat ini begitu menggetarkan hati beliau. Nah. Langsung beliau menyampaikan barakallahu fikum kepada Amir untuk resign, ya. Nah. Untuk apa? Keluar. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Nah, itu menunjukkan akhlak salafuna saleh barakallahu fikum, ya. Kalau mereka bukanlah tipe-tipe orang yang baperan terhadap nasihat. Nah, ini perangai yang luar biasa, ya. Satu perangai yang sudah mulai hilang di tengah-tengah umat Islam, terlebih khusus orang-orang yang berilmu. Ya. Ditegur, bahkan ditegur dengan cara yang baik. Enggak sampai dikatain, "Hei, keledai kau." Nah, ya. Tayyib. "Hei, elang penyambar harta manusia." Naam. Enggak sampai seperti itu barakallahu fikum. "Hei, majnun." Enggak sampai seperti itu. Ya, nah, cuma itu gori akhil karib. Nah, jangan melakukan itu. Ittaqillah ya akhi. Langsung, ya kan, gebrak meja barakallahu fikum. Nah, langsung melempar cangkir barakallahu fikum. Nah, ya. Matain sapu disakan barakallahu fikum, ya. Nah. Sabun dimakan. Nah. Ya. Orang zaman sekarang itu baperan barakallahu fikum, ya. Nah, gampang sekali. Padahal nasihatnya sudah baik, sudah bagus, ya. Tapi nangkepnya selalu negatif. Coba ini, coba. Ini kurang padas apa ini? Ya, dibilang majnun, dibilang himar, barakallahu, dibilang burung elang tukang samber. Nah. Ya, ini kalau zaman sekarang, wah sudah ngomel-ngomel, marah-marah barakallahu fikum. Tanggapannya negatif. Tapi Ibnu Ulayyah karena hatinya bersih barakallahu fikum, beliau enggak melihat dari sisi itu. Ya. Nah, beliau melihat bagaimana perhatian seorang sahabat, ya, yang sangat luar biasa, tidak ingin temannya itu terjerumus dalam lembah hitam barakallahu fikum. Berhenti habis itu Ibnu Ulayyah miskin lagi barakallahu fikum. Nah, baik, dapat lagi santunan dari Ibnu Mubarak, ya. Nah, ya, kalau mengikuti keinginan, ya kan, tentu orang itu enggak mau selamanya pengen disantuni, ya kan. Pengenlah sekali-kali merasakan hidup enak, hidup nyaman. Kalau bisa kita yang menyantuni, nah. Tapi kalau kondisinya itu menyebabkan agama kita menjadi hancur, rusak, tentu bukanlah sesuatu yang barakallahu fikum pantas untuk kita jadikan ganti. Barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran penting. Ya, untuk menerima nasihat barakallahu fikum, teguran dari sahabat-sahabat kita. Nah, ya, enggak sampai seganas itu kan teman-teman kita kan kalau negur, ya, terutama dari kalangan para musyrif atau musyrifah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Enggak ada yang sampai bilang majnun, keledai, barallahu fikum, naam, ya, elang, codot, atau yang semisal dengannya, barallahu fikum, enggak ada. Naam. Baik. Namun barakallahu fikum terkait dengan dukhul ya ala salatid ini memang tidak semutlak yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Imam barakallahu fikum Ibnu Qudamah yang beliau ambil dari Ibnu Jauzi barakallahu fikum ya itu untuk satu kondisi atau satu keadaan. Tetapi ada kondisi dan keadaan yang lain, barakallahu fikum, di mana ya ulama itu bersinergi. Nah, dengan umara. Abul Aswad Ad-Duali beliau mengatakan, al-amiru hukamun nas. Atau al-umara hukamun nas. Wal ulama hukamul umara. Para penguasa, para pemimpin, mereka menjadi hakim bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Tetapi para ulama, mereka yang menjadi hakim bagi para umara. Nah, barakallahu fikum. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala juga beliau ketika ditanya tentang riwayat barakallahu fikum celaan ulama yang mendatangi penguasa, beliau menyebutkan saya tidak tahu akan kesahihannya, tapi kalaupun sahih kata beliau yang dimaksudkan adalah ya seorang yang mendatangi para umara untuk tujuan syahwat, untuk tujuan barakallahu fikum kepentingan dunia. Ya. Adapun barakallahu fikum seorang alim, ya, nam, bekerja sama bersinergi barakallahu fikum dengan umara untuk melakukan islah, memperbaiki rakyat, ya, memperbaiki kaum muslimin, membimbing mereka, maka itu sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga yang dimaksud oleh beliau di sini tadi, seseorang yang mendatangi umara, seorang ulama yang mendatangi umara untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan syahwat. Ya. Terutama barakallahu fikum untuk umara yang tipenya itu umara yang zalim. Tipe penguasa yang zalim, tipe penguasa yang jahat. Barakallahu fikum. Nah. Bukan penguasa yang adil. Adapun untuk penguasa yang adil, barakallahu fikum, maka itu dianjurkan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, kata Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah, wa amma sultan al-adil. Wa amma sultan al-adil. Fadkhulu alayhi. فالدخول عليه ومساعدته على عدله من أجل القرب. Nah, adapun kata beliau untuk penguasa yang adil, maka masuk menemui mereka, membantu mereka untuk mewujudkan keadilan di negerinya termasuk bentuk amal ibadah yang paling mulia. Nah, dia mencontohkan wa kana Urwa ibnu Zubair Wa kana Urwa ibn Zubair wa ibn Shihab wa tabaqatuhuma min khiyaril ulama yashabuna Umar ibn Abdul Aziz. Ya. Contoh kata beliau Urwa bin Zubair, Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan ulama-ulama yang satu tabaqat dari ulama-ulama pilihan pada masa itu, mereka semua menemani Umar bin Abdul Aziz, ya, untuk membantu beliau barakallahu fikum meratakan keadilan untuk seluruh rakyat, untuk seluruh kaum muslimin, dibantu oleh ulama-ulama besar. Nah, dalam kekuasaan Umar bin Abdul Aziz barakallahu fikum. Nah. Wa kana Sya'bi wa Qabisah ibnu Zuwaidin wal Hasan wa Abu Zinad wa Malik wal Auza'i والشافعي وغيرهم رحمهم الله يدخلون على السلطان. Kata beliau. Contoh yang lain ulama setelah itu seperti Imam Asy-Sya'bi, Qabisah ibn Zuaid, Al-Hasan Al-Basri, Abu Zinad, Malik, Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan selain dari mereka, semoga Allah merahmati mereka, mereka semua masuk dalam jajaran pemerintah. Ya, membantu penguasa. Wa ala kulli hal, kata beliau, fassalamatu al-inqita'u anhum. Walaupun demikian, ini poinnya kata beliau, ya, keselamatan adalah dengan barakallahu fikum memutus, ya, barakallahu fikum hubungan yang terlalu dekat, ya, hubungan yang barakallahu fikum terlalu, ya, erat dengan mereka. Untuk kehati-hatian. Kama ikhtarahu Ahmadu wa kathirun minal ulama. Kama ikhtarahu Ahmadu wa kathirun minal ulama. Sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama yang tadi sudah kita nukilkan kalamnya. Ada Busyariyah jilid 3 halaman 459. Paham ikhwan ya? Nah. Al-Muhim, jadi barakallahu fikum, dilihat yang pertama sisi umaroknya. Ya. Kalau umaroknya ini adalah orang yang adil, seorang penguasa yang bijaksana, penguasa yang memang pro rakyat, ya, bukan penguasa barakallahu fikum politikus yang hanya mementingkan barakallahu fikum jabatan dan untuk memperkuat partainya, ya. Nah, memang penguasa yang jujur barakallahu fikum, apalagi memiliki barakallahu fikum menteri-menteri yang jujur, ya, maka enggak apa-apa dibantu barakallahu fikum. Nah, tetapi kalau penguasanya lah penguasa yang zalim, menteri-menterinya barakallahu fikum adalah para koruptor, bukan pro rakyat, pro partainya, memperkaya diri. Kalau kita ikut di dalam barakallahu fikum kubangan tersebut, kita akan juga terkotori. Ya, nah. Pengennya masuk merubah sistem dari dalam. Banyak orang-orang yang punya alasan seperti itu, tetapi buktinya nol. Ya. Enggak gampang. Anda sendirian. Ya. Dan sistem itu sudah bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sampai sekarang. Barakallahu fikum. Nah. Enggak bisa. Tetap saja. Barakallahu fikum ya. Nah, terus bagaimana? Apakah kita biarkan saja? Tidak. Kita tetap berusaha. Apa itu? Berdakwah. Memperbaiki rakyat. Memperbaiki umat. Barakallahu fikum. Dari akar rumput. Ya. Nah. Enggak dari atas. Sebagaimana Nabi SAW. Kalau memang cara seperti itu barakallahu fikum dibenarkan, tentu akan ditempuh oleh Rasul, ya kan? Rasul kan pernah diminta, ditawari. Nah, Muhammad, kamu tinggal pilih mau apa. Ya. Nah. Kamu ingin jadi pemimpin kami, monggo, silahkan. Kamu ingin mendapatkan wanita-wanita dari kalangan kami yang kamu inginkan, silahkan dipilih. Tapi dakwah kamu jangan seperti itu caranya. Menjelek-jelekkan ya, dewa-dewa kita. Nenek moyangmu juga menyembah itu. Jangan seperti itu. Ya kan? Kan ditawari. Kalau memang cara seperti itu benar, tentu Nabi lebih dahulu akan mengambil peluang itu. Wah, enggak apa-apa nih, saya jadi pemimpin, ya. Saya memperbaiki sistemnya dari atas. Nah, kalau bawahnya bobrok, bagaimana cara memperbaiki atas? Ya kan? Nah, kalau seorang itu akil, dia ingin membenahi sebuah bangunan. Tapi yang dia benahi atas duluan. Bawahnya rapuh, kropos. Sama saja. Yang atas sudah bagus, bawahnya kropos, roboh. Nah, tapi lihat Nabi kan. Beliau berdakwah lewat akar rumput. Dari bawah sekali. Dari keluarga-keluarganya. Dari teman-temannya sedikit demi sedikit. Dari mulut ke mulut. Barakallahu fikum. Satu, dua, tiga, empat. Lama-lama banyak di muka akhirnya. Barakallahu fikum. Pindah ke Madinah, dari Madinah tambah lagi menyebar terus. Nah, ya sampai terciptalah sebuah khilafah yang begitu disegani dan ditakuti. Barakallahu fikum. Nah, kan seperti itu. Nah, politikus-politikus sekarang kan barakallahu fikum yang katanya ya partai Islam, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, mahum ya hauladdin, mahum hauladdin ya ikhwan, innamahum haulal karasi. Sama sekali mereka itu tidak berkisar, tidak berada di sekitar agama ini, enggak pro agama. Tapi apa? Mereka pro condongnya dengan kursi, condongnya dengan ormasnya sendiri. Kalau dia dapat kekuasaan, ormasnya yang dia tumbuh, kembangkan, suburkan. Kaum muslimin yang lain, gak usah dikasih. Kalau dikasih pun sedikit. Ya kan? Nah. Ada dana dari pemerintah, barakallahu fikum, 1 triliun. Ya, nah. Taib. Mana yang dikasih? Ya, ormasnya saja. Ya. Nah, kaum muslimin yang lain, ya kasihlah 1%-nya. Biar enggak ada, ya omongan-omongan. Nah, dan ternyata ya, enggak dibuka ya, keluar sendiri dari mereka yang ngomong. Ini isyarat aja ya, sedang rame soalnya. Ya, mereka sendiri yang ngomong. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Al-muhim. Barakallahu fikum. Ya. Jadi intinya tetap kita memegangi nasihat dari barakallahu fikum Ibnu Qudamah, Ibnu Jauzi dan ulama yang lain ya, untuk berhati-hati dari pintu penguasa. Barakallahu fikum ya, dilihat penguasanya seperti apa, dilihat niatan kita barakallahu fikum seperti apa. Nah, iya, kadang kita niatnya sudah bagus. Penguasanya bagus, tapi jajarannya ini serigala-serigala berbulu domba. Hah? Menggunting dalam lipatan. Ya, nah, yang ini pro partai ini, yang ini pro partai itu, yang ini pro ormas ini, yang ini pro ormas, masing-masing mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan partainya, kepentingan ormasnya. Kita mau ngomong apa percuma. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau omongan kita tadi merugikan satu partai, merugikan satu ormas, akan ditampel. Nah, kalau seperti itu, ya, barakallahu fikum, khalih. Biarkan mereka berebut dunia. Nah, ya. Kita berebut akhirat. Sebagaimana nasihatnya Hatim kemarin. Saya melihat manusia berebut dunia, maka saya berebut akhirat. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alidiklan. Ya. Jadi yang afdal itu demikian. Barakallahu fikum ya. Ketika kondisinya dan keadaannya. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan tadi. Tapi pada beberapa kondisi dan keadaan, justru kita sangat dianjurkan untuk bisa bersinergi, membantu, menolong mereka. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi zikran. Nah. Baik, ada beberapa soal, coba kita baca. Nah, kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau tidak bisa ya mohon maaf ya, atau pertanyaan yang su' yang jelek juga tidak kita tanggapi. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka ketenaran, suka menjadi orang penting, suka dikenal banyak orang? Nah, yang pertama, barakallahu fikum, kita tidak bisa menghakimi seseorang. Ya. Itu penting. Kadang kita menilai, wah ini orang suka ketenaran ini. Wah ini orang sok ini. Nah, itu penilaian kita, barakallahu fikum. Nah, ya. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang barakallahu fikum karena ghirahnya, semangatnya, ya, dalam agama barakallahu fikum. Tayyib, sehingga membuat dia selalu nampak beda. Sedangkan teman-temannya orang yang ghirahnya begitu rapuh. Jadi dia kelihatan menonjol. Dia kelihatan lebih, padahal dia enggak ada niatan untuk terlihat lebih baik, untuk terlihat lebih tinggi. Tidak. Tapi karena dia punya semangat yang membaja, sedangkan teman-teman yang ada di sekitarnya itu barakallahu fikum begitu rapuh, jadi seolah-olah dia berbeda. Kita yang melihat ini orang sok. Nah, itu hati-hati. Ada kondisinya seperti itu. Jadi sebelum kita menghakimi teman kita, lihat dulu kita. Nah, ya. Cobalah untuk berpikir positif. menilai sesuatu itu dengan husnudzan. Barakallahu fikum. Ya, dengan teman-teman kita yang kita lihat nampaknya dia memang menonjol. Barakallahu fikum. Nah, karena ghirahnya tadi. Paham? Itu yang mungkin antum tidak melihat. Nah, harusnya apa? Ya, dikasih support, dukungan, kita berikan sebuah respek, penghormatan kepada dia. Ya, barakallahu fikum. Dan mungkin kita bertanya, afwan ya akhi, ana melihat antum, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ya, kita teman-teman satu kamar ini sudah mulai rapuh. Nah, barakallahu fikum. Tapi antum kayaknya tuh enggak ada habis-habisnya. Kayak baterai, ya kan? Nah, enggak pernah habis, barakallahu fikum. Dites terus. Nah, mohon maaf, kira-kira apa rahasianya? Apa yang membuat antum bisa semangat itu? Wah, ikan ya? Baik. Digali, cari faedahnya. Dia akan bercerita seperti ini, seperti ini. Barakallah. Mungkin ada hikmah di situ. Antum akhirnya terbuka pikiran. Oh iya ya. Nah, kenapa kita harus berlemah-lemah ria, berapuh-rapuh ria? Nah, dalam kondisi banyak orang yang menginginkan posisi kita. Dalam kondisi banyak orang yang enggak bisa seperti kita. Nah, ternyata teman kita tadi pernah merasakan kondisi seperti itu. Dia pengen sekali mondok, dia pengen sekali belajar di pondok pesantren. Ya, tapi begitu banyak halangan dan rintangan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, sudah berhasil, dia sempat sakit berbulan-bulan. Gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Nah, tahu rasanya sakit itu bagaimana, bagaimana nikmatnya dulu. Baru satu bulan di pondok pesantren, udah perjuangan luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia harus kerja 2 tahun untuk bisa mondok. Barakallahu fikum. Baru nyicip 1 bulan, udah jatuh sakit. Berbulan-bulan. Nah, bagaimana sedihnya dia. Ketika ada peluang sehat, berhasil ke pondok lagi. Wah, tancap gas dia. Nah, iya. Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Rugi antum kalau males-malesan di pondok ya, akhi. Nah, iya. Baik, sepur ini akan terus jalan. Kalau kita tidak bergerak dan mengejar sepur tadi, kita akan ketinggalan. Terbuka. Oh iya. Paham ikhwan ya? Nah, itu penting. Kita melihat, ya, barakallahu fikum, satu sisi dari barakallahu fikum teman kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau memang muncul dari ucapan-ucapannya barakallahu fikum, kan nampak. Ya, orang yang sombong, orang yang congkak, barakallahu fikum, na'am. Ya, itu bagaimana sikap kita? Ya, kita nasihati. Kita ingatkan. Barakallahu fikum ya. Nah, apa itu? Ingat ya, orang yang terlalu tinggi mengangkat dirinya, kalau jatuh lebih sakit. Ya kan? Nah, kamu terlalu tinggi mengangkat dirimu sampai ke puncak tiang tower Telkomsel. Nah, misal ya kan, nah barakallahu fikum, sampai puncaknya, ya, kemudian kamu teriak-teriak membanggakan dirimu, di situ, ya, kepleset, jatuh, nah, bagaimana rasanya? Enggak ada rasanya barakallahu fikum, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan, nah, atau paling tidak tatap, ya, orang itu semakin tinggi mengangkat dirinya, kalau jatuh semakin sakit. Nah, ya sudah, nggak usah banyak-banyak ngomongnya ya, gitu saja biar dia mikir barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'ala dzikra. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.